إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Fa alhamdulillah kita berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan majelis yang penuh dengan berkah membawa kita untuk lebih semangat tafakkur fi dinillahi azza wa jalla. Dan tema yang kita akan sampaikan dalam bab tafakkur fi dinillah azza wa jalla, mudah-mudahan masuk dalam kategori hadis Hurairah salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh dalam rangka untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dimudahkannya jalan menuju surga sesuai dengan apa ikhwan anak semangat dia dalam mencari ilmu. Jadi berbeda dimudahkannya. Dimudahkan oleh Allah lebih banyak di saat dia tafakkurnya itu lebih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu tafakkur fi dinillah. Dan bab yang kita akan pelajari ini, kita bersolat, bab yang amat penting sekali. Sampai-sampai Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengatakan bab solat ini perkara yang tidak ada uzur jahil terhadapnya. Bab solat ini bab yang tidak ada uzur baginya jahil darinya. Jadi kalau kita ada kata bodoh dalam bab solat, Tidak ada uzur. Nah, sampai begitu. Saking apa? Pentingnya. Bab ini. Nah, saking pentingnya bab ini. Dan mempelajari kitab sholat ini, Fardu Ainin. Karena, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholat. Tunaikanlah sholat. Dan gak mungkin kita akan melakukan tata cara sholat ini kecuali harus mempelajari ilmu-ilmunya. Maka mempelajari tata cara sholat hukumnya wajib. Ini masuk dalam kaidah usul mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban terhentikan dengannya kecuali harus mempelajarinya, maka mempelajarinya hukumnya wajib. Dan mempelajari baru sholat ini Fardu Ainin. Kewajiban per setiap orang. Dan insya Allah kita akan bisa meringkas bab sholat ini dari awal sampai akhir. Mungkin dalam 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Tapi jam sekarang ini. Sedang 9-nya. Dan insya Allah. Ya mungkin yang sudah pernah lewat. Ya tidak mengapa. Dalam bab murojaah, karena kita sudah masuk beberapa kitab, beberapa bab yang kita sudah pelajari. Sekarang ana ringkas. Nah, pelajaran yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ta'rifus shalah, definisi shalah. Definisi shalah. Definisi shalah secara bahasa makna doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa makna wudu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana secara istilah at-ta'abbudu lillah, niat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan salat itu kita niatkan at-ta'abbudu lillah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang dijelaskan oleh syarak. Perkataan dijelaskan oleh syarak. Perbuatan dijelaskan oleh syarak. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Perhatikan pokok poin di sini, Pak. Ketika kita salat, nah, ketika kita salat, niatkan itu ibadah. Niatkan itu ibadah karena Allah, untuk Allah semata. Jangan sampai niatnya yang lain. Imma untuk olahraga, wa imma untuk ini, tidak. Harus kita niatkan at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini sesuai dengan apa? Penjelasan asy-syara'. Penjelasan dari asy-syara'. Makanya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Nah, hukum sholat. Pelajaran selanjutnya hukum sholat. Hukum sholat itu adalah wajib. Hukum sholat itu adalah wajib dengan dasar Quran, sunnah, wal ijma, kesepakatan para ulama. Hukum sholat itu hukumnya wajib bidalil Quran, sunnah, wal ijma. Quran, sunnah, wal ijma. Adapun dari Al-Quran, ma'ruf insyaAllah. Apa ya, Pak? Wa'akimu sholat, sholawatu zakat. Tunaikanlah sholat dan tunaikan zakat. Aqimus shalah, fi'il amr kan? Perintah untuk sholat. Aqimus shalah, tunaikanlah sholat. Adapun dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Pertamanya apa? Syahadat, 2. Salat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Haji. Ida salat termasuk apa? Pondasi Islam. Termasuk pondasi Islam. Kemudian yang nomor 3, para ulama sepakat bahwasanya salat itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Ida dengan 3 adilah ini, 3 adilah ini menguatkan, benar-benar menguatkan betapa agungnya bagus sholat. Sampai 3 adilah datang. Dari Quran, dari sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Betapa pentingnya kewajiban sholat. Sampai 3 dalil. Sampai 3 dalil datang tentangnya. Nah, itulah cara mukadimah yang ada. Kemudian selanjutnya, Anda lanjutkan sekarang tata cara melakukan sholat. Tata cara melakukan sholat. Setelah kita tahu definisi sholat, kita tahu hukum sholat, sekarang tata cara melakukan sholat. Tata cara melakukan sholat. Yang pertama adalah an-niyah, berniat. Berniat sholat. Berniat untuk sholat. Berniat untuk sholat. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan sholat, niat ini hilang dari kita. Jangan. Harus kita niat. Dan niat ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus berbarengan. Harus berbarengan ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar berbarengan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, harus ada niat. Atau sebelumnya sedikit. Jadi mungkin semenit dulu, niat dulu, baru Allahu Akbar. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi kalau andai kata dia dari rumah ke masjid, niat anak sholat zuhur. Kemudian ketika dia Allahu Akbar, tidak niat, maka enggak sah. Karena niat itu harus berbarengan dengan takbir atau sebelumnya sedikit. Nah ini Pak ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah boleh sebelumnya. Boleh sebelumnya, setengah jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya selama belum difasakh. Selama belum dirubah, enggak mengapa. Dari rumah ke masjid setengah jam. Dari rumah dia udah berniat. Anak mau niat sholat zuhur di masjid. Lalu pergilah dia. Tidak dirubah, enggak difasakh. Maka ini enggak mengapa juga. Dan inilah insyaallah pendapat yang paling kuat sama-sama bisa dipakai. Karena apa? Termasuk kategori innamal a'malu binniat. Karena termasuk amalan tergabung dengan niatnya. Baik niat itu didatangkan ketika atau sebelumnya. Atau sebelumnya agak jauh. Masuk dalam kategori innamal a'malu binniat. Innamal a'malu binniat. Ini yang dibuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jelas insyaallah bayar. Gak terlalu cepat kan? Jangan terlalu lama. Cepat Pak ya? Cukup Pak ya? Anak gak ingin lambat sekali, tapi yang lambat sekali itu lama Pak ya? Ya, insya Allah. Kemudian, poin yang kedua, setelah engkau berniat, maka jangan lupa, niatkan ini untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Bisa lupa, sekedar niat dan ikhlas. Gak mesti orang niat itu ikhlas. Paham Pak ya? Gak mesti orang itu niat, itu ikhlas. Ikhlas, syai'un za'id. Sesuatu tambahan. Dia berniat, setelah niat harus diberikan kepada apa? Wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini insya Allah? Dan ini adalah syartun fi qabul amal. Syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal adalah niat ikhlas untuk Allah semata. Jadi setelah kita niat, jangan lupa kita untuk siapakah ibadah ini harus kita berikan untuk Allah semata. Nah, kemudian selanjutnya hukum niat. Hukum niat. Niat adalah syaratnya sholat. Niat adalah syaratnya sholat bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Sholat adalah syaratnya sholat, niat adalah syaratnya sholat. Bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau seseorang sholat tanpa niat, sholatnya batal. Sholatnya batal. Wa ada bil ittifaq. Ibnu Qudamah menukilkan, Ibnu Rushd menukilkan, Ibnu Munzir menukilkan, Ibnu Hazm menukilkan. Kulluhum yaqulun wattafaqu menukilkan ittifaq para ulama. Bahwasanya niat itu syaratnya sholat. Yang namanya syarat harus dipenuhi. Kalau enggak sah. Kalau enggak tidak sah. Ini hukumnya balik. Syaratnya sholat. Makanya harus diperhatikan hati-hati. Jangan sampai kosong niat kita di dalam melakukan sholat. Kemudian selanjutnya. Apakah niat ini dilafadzkan ataukah di dalam hati? Apakah niat ini dilafadzkan ataukah di dalam hati? Ketahuilah, niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ketahuilah bahwa sunnah niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Maka bagi yang berniat kemudian dilafadzkan, berarti menyelisih asal. Karena niat termasuk amalan hati, bukan amalan lisan. Kemudian seterusnya dan melafadzkan niat tidak pernah dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan atau memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'un tidak pernah mereka itu melafadzkan niat, tidak pernah melafadzkan niat. Bahkan hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istataha salatahu bitakbir. Berarti kan Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istataha salatahu, memulai salatnya bitakbir, bukan dengan melafadzkan niat. Bitakbir, bitakbir. Maka ini hadis jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkannya. Andai kata Rasulullah memulai salatnya dengan melafadzkan niat, tentunya akan diceritakan oleh para sahabat. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, memulai salatnya dengan apa? Dengan takbir, bukan dengan apa? Bukan dengan melafadzkan niat, bukan dengan melafadzkan niat. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yastaftihu, membuka salatnya bitakbir, dengan takbir. Jelas ini dari penukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah tidak pernah melafadzkan niatnya. Bahkan justru awal kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjarkan takbirnya. Naam. Oleh karena itu, melafadzkan niat termasuk perkara baru, perkara baru, muhdats, perkara yang baru, alias bid'ah, alias perkara yang baru. Naam. Kemudian selanjutnya, selesai niat, ingat ya, jadi kita pertama kali belajar hukum sholat, definisi sholat, hukumnya sholat. Setelah tahu itu, tata cara pertama kali apa nih? Niat. Kemudian niatnya apa dari ikhlas? Setelah niat apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niat di dalam hati, takbir belum mbak? Niat dalam hati. Nah, niat dalam hati. Setelah itu baru takbir. Setelah itu baru takbir. Naam. Setelah itu baru takbir. Hukum takbiratul ihram. Hukum takbiratul ihram adalah rukunnya sholat. Hukum takbiratul ihram adalah rukunnya sholat. Yang namanya rukun, Pak, itu seperti syarat. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, enggak sah. Kalau ditinggalkan, tidak sah. Jadi, takbiratul ihram hukumnya rukun. Rukunnya sholat. Nah, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun sholat. Ini berdasarkan dengan hadis miftahus sholat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat adalah at-tahur, yaitu wudu. Tahrimuha, diharamkannya gerakan-gerakan selain salat adalah takbir. Kalau sudah takbir, semua gerakan-gerakan, semua omongan diharamkan semuanya. Kecuali apa? Kecuali amalan salat. Kecuali akwal sholat, perbuatan sholat. Itu diawali dengan takbir. Kalau anda lihat ini yang gak takbir, biar terusan. Sebenarnya boleh, masih boleh main-main, masih boleh ngobrol. Nah, belum haram hukumnya. Makanya tahrimuha at-takbir. Haramnya gerakan-gerakan, selain gerakan sholat, itu ketika dia takbir. Berarti kalau dia belum takbir, apapun perbuatannya, boleh dia lakukan. Karena belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramnya ketika dia bertakbir. Ini menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram hukumnya apa ya? Rukunnya salat. Ini pendapat apa tadi? Jumhur para ulama. Naam. Kemudian selanjutnya, lafaz takbir itu apa? Lafaz takbir itu apa? Imam Nawawi rahimallahu taala di Syarah Muslim menyebutkan lafaz takbir bil ijma adalah Allahu Akbar, jangan dikasih al. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah lafaz takbir. Ini adalah lafaz takbir. Adapun selain takbir, selain Allahu Akbar tidak mencukupi. Enggak boleh diganti Allahul A'zam. Enggak boleh diganti Allahu A'la. Enggak boleh diganti Allahu apa lagi? Allahu Akram. Enggak boleh, Pak ya. Harus Allahu Akbar. Karena apa? Karena enggak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wala para sahabatnya. Bahkan mereka semuanya dari awal sampai akhir mereka adalah melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan diganti dengan yang lain. Cukup dengan Allahu Akbar ya. Karena itulah perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Dan juga jangan dikasih al. Allahul Akbar. Jangan dikasih al. Jangan dikasih al. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan beda antara ada alnya dan tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya, Allahu Akbar ini kan nakiro. Allah Maha Besar mencakup segala-galanya. Mencakup segala-galanya lebih umum, lebih umum. Tapi kalau anta katakan Allahul Akbar, kasih alislam muqayyad terikat. Terikat hanya besar sebagian, yang lain tidak. Makanya harus kita pakai Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar, mingguli wujud dari semua sisi. Dari semua sisi dan dari semua keadaan. Allah itu Akbar. Allah itu Akbar. Maksud Mbak ya? Jelas? Nah, anak baca sebuah kisah ini kan sedikit lah. Dan gak terlalu jenuh gitu ya. Sedikit buat kisah itu kan. Ada seorang dari kalangan para tabi'in. Ketika dia menyebutkan Allah, ketika mendengar azan Allahu Akbar, semua perkaranya dia tinggalkan. Semua perkaranya dia tinggalkan. La kerja, wala ketika nulis, wala ketika apa, wala ketika nyupir, ditinggalkan semuanya. Karena apa? Karena mereka paham Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Gak ada yang paling besar skalanya. Jadi kalau, berarti kan kalau Allah itu paling besar, berarti yang selainnya kecil. Mana yang kita dahulukan adalah Allahu Akbar. Nah, Mbak, jadi pas kalau kita kerja, aduh kerja ini. Saya kerja ini ya, masih kerja, masih itu lah, itu permasalahannya. Allah Akbar. Bahkan pernah ada seorang ulama gitu ya, Mbak. Saya baca sebuah buku tentang masalah ini. Ketika dia bikin palu, mau dipalukan, Pak. Allah Akbar. Gak jadi dipalukan, Pak. Tar. Gak jadi dipalukan, kita kalah dikit lah, kita sekalian. Enggak, Pak. Gini ini berhenti, Pak. Mau jadi enggak dilanjutkan. Untuk memalu enggak dilanjutkan. Karena dengar Allahu Akbar. Nah, kita aduh masih tidur. Terdulilah. Allah Ustaz. Itulah kekurangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengampuni kekurangan yang ada pada diri kita ini. Nah. Jadi kalau kita salat kan enak Pak, Allahu Akbar. Jadi kan langsung tahu, oh enggak boleh Allah, enggak boleh. Kan enak ketika kita ngerjainnya Pak. Tapi kalau kita enggak tahu ilmunya yang gini, yang gini. Wah, mau gue ngerti ilmu nih. Nah, jadi itulah kata Allahu Akbar. Jadi kalau kita salat, ya, enggak langsung kita ingat red, gitu. Ini enggak apa. Oh, enggak karena Allah, enggak boleh yang lain. Nah, itu kan langsung Pak, jalan. Langsung jalan apa namanya? Oh Pak, memorinya sejalan baik. Tapi kalau sebagaimana komputer belum ada memorinya Pak, ibasnya penyentel Pak. Kalau dimasuki dulu, ya, ada memori banyak gitu kan, kamu penyentel kan diberi centel Pak ya. Diberi centel dikit lah, namanya tidak pernah memorinya masuk gitu Pak. Saya lanjut. Bagi imam, ketika dia bertakbir, apakah dia jaharkan atau dia baca dengan pelan? Bagi imam, ketika dia takbir, apakah dia pelankan bacaannya atau tidak? Al-jawab, dikerahkan bacaannya. Bacaan takbir itu loh, itu dikerahkan, dibanterkan. Dikerahkan dan dibanterkan. Ini beralasan dengan hadis Sa'id bin Al-Harith. Ishtaka Abu Hurairah. Pernah Abu Hurairah itu sakit. Fasallalana Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id mengimami kami ketika sholat. Ishtaka Abu Hurairah. Abu Hurairah sakit. Fasallalana Abu Sa'id. Abu Sa'id nyolati kami. Ayat mengimami kami. Fajahara bitakbir. Imamnya jahara bitakbir. Mengeraskan dengan bacaan takbir. Maka bagi imam, hendaknya dikeraskan bacaan apa? Takbirnya. Karena apa? Karena ini perbuatan sahabat. Fakir dekat lalu, kenapa kamu keras? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqalu dzalik. Aku melihat Rasulullah juga mengeraskan yang demikian ini. Paham ya? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqalu dzalik. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat yang demikian ini. Maka bagi imam dijaharkan bacaannya. Berbeda loh Pak, kalau imam enggak tahu ilmunya Pak, dijaharkan ngono ae. Lah kenapa dijaharkan? Ya embung, dijaharkan ngono. Beda dengan orang yang melakukan dengan ilmu. Ana jaharkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkannya. Dan menjaharkannya imam takbir itu enak. Masalah untuk makmum mau pindah, enggak pindah kan ketahuan. Tapi kalau makmumnya melempem enggak keras, tentunya yang repot makmum. Maka itulah disyariatkannya menjaharkan takbirnya supaya bisa diketahui perpindahan gerakan dari satu ke satu yang lainnya. Nah, kemudian seterusnya, bagaimana kalau imamnya lemah, nggak bisa menjaharkan karena sakit atau suaranya apa? Sakit atau suaranya apa? Hilang atau misalnya mata. Muadzin atau yang lainnya itu yang membantu di dalam menjaharkannya. Muadzin atau yang lainnya itu yang mengganti dalam menjaharkannya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjaharkan siapa? Rasulullah kan? Ketika Abu Bakar jadi apa? Imam pertama kali kan? Nah, ketika Rasulullah sakit. Maka di tengah-tengah Abu Bakar dalam posisi salat datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jadi imam. Ya, jadi imam. Maka suara Rasulullah pelan. Maka Abu Bakar mengeraskan suaranya. Naam, takbirnya dikeraskan. Membantu apa? Karena lemah suaranya. Maka di sini tidak ada satupun ulama, wala satupun sahabat mengingkari perbuatan Abu Bakar di dalam membantu apa? Mengeraskan takbirnya. Maka dipahami oleh Syekhul Islam Taimiyah nilainya, jikalau imamnya itu lemah suaranya dan hilang suaranya, maka bagi muadzin atau selain muadzin, salah satu di antara mereka yang dipercayakan, maka hendaknya dia membantu di dalam mengeraskan takbirnya. Ini kapan ini? Ketika suaranya apa? Lemah. Nah, dari sini maka dikatakan keliru kalau setiap kali ya, Pak. Setiap kali imam itu dibantu kayak di Imam Haram ini dikritik oleh para ulama selainnya. Cuma enggak tahu kenapa terjadi yang timsel itu. Kila katanya ini sudah menjadi undang-undang negara. Padahal kan sudah speker kan? Speker sudah mengelilingi semuanya hatta walau tanpa apa? Tanpa dibantu udah kedengaran. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak membolehkan dan tidak menyunahkan karena kerasnya itu ketika dibutuhkan saja. Ingat Ibnu itu Syekh Ubaid hamidullah taala di dalam bab yang semisal ini Ibnu nasihat beliau jangan sampai mentakdis itu berlebih-lebihan di dalam mensucikan seseorang. Karena seseorang itu bisa salah, bisa benar. Tapi mana kita takdisu sunnah. Kita harus mensucikan sunnah. Bukan mentakdis seseorang. Kalau kita mentakdis seseorang, orang itu enggak pernah salah. Karena dia telah suci. Ini keliru. Harus kita mentakdis sunnah. Bukan mentakdis seseorang. Kalau kita mentakdis seseorang, ikinati hulu kepadanya dan bisa menjadi satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus takdis sunnah, mentakdis, mensucikan sunnah dan memuliakan sunnah. Naam. Jadi khulasanya semisal itu. Ala kulli hal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya tidak mensyariatkan apa? Menyambung takbirnya imam atau kasamnya Allahnya imam kalau tidak diperlukan. Paham ya? Karena apa? Rasulullah tidak pernah melakukannya, wah sahabat tidak pernah melakukannya. Memang pernah melakukan ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, sudah tidak adalah lagi syariat itu. Jelas ini? Jangan dihantamkan lho. Orang Saudi kok ngono lah. Kalau mainan teman, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu guru. Guru-gurunya orang-orang Saudi ya. Guru-guru-guru-gurunya orang-orang Saudi ya kan. Nah, jadi kita bukan main apa? Main orang dan orang. Tapi yang kita tetapkan di sini ya kawan. Apakah Rasulullah dan para sahabatnya melakukannya atau tidak. Ini mizan, ini ukuran. Ukuran kita. Ukuran kita bukan alim, bukan alam. Tapi ukuran kita Quran, sunnah. Dan pahamnya para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum kalau makmum takbir lebih dulu daripada imamnya? Imamnya belum takbir, tapi makmumnya takbir dulu. Ini Ibnu Qudamah mengatakan gak sah takbirnya. Ibnu Qudamah mengatakan gak sah takbirnya bil ijma. Ulama sepakat, ulama telah sepakat. Ketika makmum mendahului takbirnya imam, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka wajib bagi dia mengulang lagi. Nah, ini harus hati-hati bagi makmum. Ya, jangan asal takbir doang ya. Jangan asal takbir saja lihat dulu. Udah takbir belum ini imamnya? Jangan-jangan belum takbir, ya sudah takbir dulu keluar. Ini adalah tidak sah. Kemudian setelah itu, karena ini juga innama ju'ilal imam liyutamma bi. Faidah kabar fakabiru imam itu dijadikan apa? Pemimpin. Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Begitu caranya. Imam dulu takbir, baru kita takbir. Jangan kita takbir duluan. Jangan kita takbir dulu, duluan. Gitu. Jelas? Nah, setelah itu selanjutnya, setelah takbir apa? Mengangkat tangan. Harus mengangkat tangan ya. Nah ini baru mengangkat tangan ya. Kemudian mengangkat tangan. Di dalam mengangkat tangan ada tiga cara. Di dalam mengangkat tangan ada tiga cara. Cara pertama, mengangkat tangan plus takbir berbarengan. Jadi Allahu Akbar itu sambil mengangkat tangan. Ini cara pertama. Cara kedua, takbir dulu baru mengangkat tangan. Takbir dulu, baru mengangkat tangan. Yang nomor tiga, mengangkat tangan dulu, baru takbir. Yang nomor tiga, mengangkat dulu, baru takbir. Tiga cara ini, sahabat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, paham ini, Pak, ya? Jadi, takbir dulu, baru salam. Atau salam, takbir baru, tak? Mengangkat tangan dulu baru takbir. Atau berbarengan. Atau takbir dulu atau mengangkat tangan dulu baru takbir. Ini tiga cara telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya kita melakukannya apa bergantian. Bergantian. Karena Rasulullah melakukannya sekali tempo begitu, sekali tempo begitu. Maka kita sebagai umatnya mengikuti jejaknya, maka kita dianjurkan dan dianjurkan untuk apa? Untuk semisal itu, jangan satu kaidiyah tok, satu tahap tok, dari awal sampai akhir itu tok, yang lain mana? Padahal yang lain juga dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis Umar, rafa'a yadayhi hina yukabbir, Rasulullah mengangkat tangannya hina yukabbir, berarti berbarengan. Rasulullah mengangkat tangannya hina yukabbir ketika beliau bertakbir, berarti berbarengan. Yang lain, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibai thumma kabbara. Rasulullah rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya thumma, kemudian takbir. Jadi kan angkat dulu baru takbir. Kemudian hadis seterusnya, kana Rasulullah idza kabbara, apabila Rasulullah bertakbir, rafa'a yadayhi, takbir dulu baru mengangkat tangannya. Idzan hadil adillah semuanya sabit, telah tetap an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah ini paham ya? Karena lupa ini. Jelas? Lanjut. Cara mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan. Bagaimana posisi tangan kita? Posisi tangan kita, Pak, mudan memanjang dan enggak boleh dipenggal, direnggangkan. Mudan memanjang dan enggak boleh direnggangkan. Jadi posisinya begini. Enggak boleh direnggangkan dan memanjang. Jadilah begini. Allah Akbar. Kalau kayak gini, Allah Akbar. Nah, ini kurang nyunnah ya. Yang nyunnah itu memanjang plus tangannya selama jari-jarinya ya dirapatkan ya, dirapatkan. Telah datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi mudda." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam salatnya, Rasul itu rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya mudda itu memanjang dan tidak apa direnggangkan. Mudda itu memanjang, nah, dan tidak direnggangkan. Datang riwayat dari Hakim Rahimahullah Ta'ala, lam yufarrid baina asholi wa la yadhummu. Mana lam yufarrid, aingga direnggangkan dan tidak digenggamkan, berarti memanjang. Tampak ya, terbuka dan tidak direnggangkan. Jadi kalau caranya salat ini, Pak, liru. Makanya masyaallah kalau punya ilmu enak. Kenapa kita begini? Kenapa ada begini? Anak ini kenapa? Jadi amalan itu setiap gerakan salat kita punya ilmu. Belum padahal salat dari kecil sampai akhir caca. Kita tanya mana, kita gini renggangkan, aduh kata ngerti ilmu. Yakin ya kan, kita ini anak-anak pribadi loh kan. Saya tahunya baru bahas ini. Sebelum bahas, anak nggak ngerti. Bahasa Lusri Mondoe loh, Pak ya. Lusri Mondoe loh. Nah, jadi cara sholat ya, ini secara anak pribadi loh, Pak ya. Karena dalam pembahasan ini kan setiap gerakan kan harus ada dalilnya. Paling nggak kita punya ilmunya, punya ulamanya. Itu saya baru membahas, membuka buku ya, itu baru ya baru ngerti. Kayak tata cara mandikan jenazah, tata cara menguburkan, itu baru membahas baru ngerti. Setiap langkah itu ono ilmu nabi, paling ono ulama. Lah kebanyakan dari kita pribadi, kalau saya bahas orang umum kan, kita pribadi lebih kenal berarti kita, kalau saya yang lain apa karena pribadi. Setiap gerakan dari gerakan-gerakan sholat itu, kadang-kadang kita nggak ngerti ilmunya. Hanya sekedar ngikut. Khawatir perbuatan yang kayak gini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir nggak diterima oleh Allah. Karena ilmu syartun fi qabul amal. Ilmu itu syarat diterimanya amal. Walihal yakul ibnu sin rahimahullah ta'ala. Dalam waktu bari, al-ilmu syartun syarat. Lah kalau sedingin syarat. Jadi terusan banyak amalan kita katanya dan kata ngikut. Nah ngikut ini loh kadang-kadang gak diterima oleh Allah karena kita gak tahu ilmunya. Paling tidak kita harus ngerti ilmu nih, meskipun gak apa dalilnya, Pak. Ilmu tuh guru mulia, gak mesti harus apa dalilnya, Pak. Kalau dibangun apa dalilnya ya iya lah anda gak akan diterima semuanya lah amalan nama dewa-dewa ini. Soalnya enggak apa enggak dalil, tapi paling tidak pak, lo khawatir lo pak, sholat kita lo enggak diterima. Orang ono uzur lo pak, kalau bodoh dalam babu sholat orang ono uzur. Soalnya kewajiban yang merata di masyarakat yang ada lo, tapi lo lebih terusan. Harus belajar pak, harus belajar. Nah, terusnya. Setelah itu kita angkat ya, kita rapatkan dan kita luruskan ya. Apakah kita harus menghadap kiblat telapak tangan ini? Kita kan sering menghadap kiblat ya. Atau kita begini tapi telapak kita ini enggak menghadap ke arah kiblat, gitu kan ya. Apakah telapak tangan kita ketika kita angkat ini kita arahkan ke arah kiblat? Atau enggak usah, Pak. Ini bicara dengan kalau Pak. Hah? Segini lah kan ada gini pak, kan ada gini pak ya. Allah Akbar. Ono lho pak lho, ono lho pak. Ono segini. Macam-macam gaya pak. Macam-macam gaya. Sekarang antum ini aku udah lilih. Lho pak lho. Ya antum ini aku udah lilih. Tenang Lehan, coba kita ini. Ini masalah kayak gini Lehan. Kita sholat, kenapa kita begini? Ayo, kenapa kita begini? Terkadang-kadang kita nyalakan, gua kok begini? Begini ini gak mau, kok ada. Masalahnya kan gini pak, ternyata kita bahas di sini Imam Al-Albani rahimahullah taala mengatakan saya enggak mendapatkan satu hadis pun yang menerangkan apa ini dihadapkan ke arah kiblat. Telapak tangan ini harus dan disunahkan menghadap ke arah kiblat. Itu orang-orang dalili. Menurut pak, meskipun Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad mengatakan sunnah. Tapi yang namanya sunnah, pak, dibutuhkan dalil. Kalau begitu, nggak bisa kita katakan sunnah. Kalau begitu, kita nggak bisa menyalahkan orang begini, pak. Allah Akbar. Nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Lugu harus dalil lebih. Atau sebagaimana kan, ada nggak begini, pak. Yo, kurang semangat lah, maksudnya. Apa? Alasan ini. Nggak ada kan begitu, lo. Wah. Lah semisal itu kilogram orang keliru, orang keliru, orang keliru, orang salah. Misalnya kalau dalil ini, segala sesuatunya dibutuhkan dalil, dibutuhkan dalil bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semisal itu. Dah pak ya, yang penting sunai kita tangan ini nggak boleh disinikan pak ya dan direnggangkan. Adapun telapak tangan ini harus menghadap kiblat atau tidak, ada nggak mengharuskan. Baik, seterusnya. Ismail. Ismail yang paling besar. Ayo duduk Ismail. Ismail. Kemudian seterusnya. Tentang mengangkat tangan ini. Nah, mengangkat tangan ini. Kita angkat kemana ini, Pak? Waduh ini. Mana ini, Pak? Kita, Pak. Sejajar dengan apa? Dengan pundak dan sejajar kenapa dengan telinga ya kata sejajar masih global pak yo yang namanya sejajar itu piye begini juga sejajar nih wow nih sejajar ini pak itu namanya sejajar oh sejajar itu piye seglobal pak yang namanya sejajar itu aitu qabil di hadapannya berhadapan pak berhadapan jadi sering gini pak. Ini sejajar dengan pundak. Jadi bukan di luar. Bukan begini. Bukan begini, Pak. Di hadapan. Tukobil. Tukobil ini, Pak, ya. Dan tukobilnya apa ini? Telinga. Tukobilnya, Pak. Jadi di hadapannya telinga. Ini baru saya ingin. Baru, Pak, ya. Baru. Ini saya kembali ke saya pribadi, Pak. Dulu waktu kita belajar di pondok, Pak, ya. Berapa tahun? 6 tahun aku belajar pondok, Pak, ya. Terus kemudian di zaman orang mati pak, yang namanya sejajar sungguh orang mati, baru nulis, buka salah loh pak, baru ketemu ternyata gimana tuh hadiah, sejajar itu kayak opo, maknanya tuh kobil berhadapan, ngono loh pak, nah ini fungsinya belajar, fungsinya belajar, meskipun usulnya mondoknya pak, buduh seake pak, tapi gak sih, seake buduh nih daripada apa, ngerti nih, ngerti, itu kejaman lebih sana. Ini benar. Sesungguhnya lapak kekurangan yang akeh. Jadi kula sengono ya. Jadi kula sengono. Jadi bisa mengangkat tangan ini, bang. Bisa sehadapan dengan apa? Bunda dan sehadapan dengan apa? Dengan telinga. Hadisnya Malik ibn Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kabbar, apabila beliau bertakbir, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiya bima uzunai, jadi sehingga sejajar kedua tangannya itu ke telinganya, mana saja aitu qabil, di hadapan dua telinganya, di hadapan dua telinganya. Naam. Kemudian hadis lagi, kana Rasulullah rafa'a yadai hatta yakuna hadwa mankibai, adalah Rasulullah mengangkat kedua tangannya sehingga apa, hadwa sejajar dengan dua pundaknya. Idan di dalam mengangkat tangan ada dua cara, masing-masing datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma sejajar dengan telinganya, wa imma sejajar dengan pundaknya. Adapun menyentuh telinga dulu, Pak. Menyentuh telinga kan ada sebagian orang itu nyentuh dulu telinganya, spread baru sini. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, la asnala, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. La dalil wala syai, menyentuh dulu baru takbir itu enggak ada. Menyentuh dulu baru takbir itu tidak ada dalilnya. Mbak, pernah enggak? Pernah, sering kita lihat, Pak, di kampung-kampung, Pak. Jadi ini dulu baru takbir. Jadi ini salah sih, Pak. Kata enggak dulu, enggak sah. Menyentuh dulu ini. Nah, menyentuh dulu baru anu, Pak. Nah. Ya. Oh gitu. Terusnya, hukum mengangkat tangan. Ini adalah apa? Hukum mengangkat tangan yang benar adalah sunnah. Yang benar adalah sunnah. Ini pendapat jumhur ahlul ilm. Kebanyakan ahlul ilm mengatakan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kenapa kalau sunnah? Karena yang datang hanya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perbuatan Nabi hukumnya apa? Sunnah. Yang datang adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah mengangkat tangan, ngapain, Pak? Baru sendakap apa bahasa sendakap? Nah, kalau orang-orang Ahnaf, Allahu Akbar begini, Pak. Orang Syiah begitu, orang Syiah, Allahu Akbar begini, Pak. Jadi bukan begini, tapi begini lepas. Ya, lah sekarang kita nggak melihat pendapat ini. Wala Syiah, wala Syaih. Sekarang apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Begitu, Pak, ya? Naam. Yang benar, Pak, adalah apa ini? Disendakepkan, ya. Yang benar adalah disendakepkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kana an-nasu adalah manusia yu'maruna, mereka diperintah. Ayyadul yumna 'ala yusra, menyuruh bersendakep ketika salat." Bersendakep ketika apa? Sholat. Maka dengan hadis ini jelas, mereka manusia diperintah untuk bersendakep ketika sholatnya. Bukan apa? Bukan irsal, bukan dilepas, tapi disendakepkan. Bukan irsal. Lah, sendakep ini hukumnya apa? Sendakep ini hukumnya apa? Syaukani berpendapat hukumnya wajib. Sendakep ini, Pak, itu Syaukani berpendapat hukumnya wajib. Karena apa? Karena nas yukmaruna, adalah manusia diperintah. Yang namanya perintah itu hukumnya bahwa wajib. Cuma Imam Al-Albani mengatakan sebelum Syaukani mengatakan wajib tidak ada. Sebelum Syaukani tidak ada yang mengatakan wajib. Makanya condong sunnawahi. Condong sunnawahi. Kenapa kok begitu? Padahal konteksnya hadis berfaedah wajib kan. Soale orang-orang ulama'i. Sebelum Syaukani orang-orang ulama'i. Nah ini ada dalil pak. Belajar kaidah itu orang-orang sakar pedini pak. Anggar kaidah pokoknya dianggap wajib kabeh. Orang butuh melihat akwali para ulama. Gak oleh. Gak oleh pak. Gak oleh. Bagaimanapun yang lebih paham masalah kaidah itu mereka. Kenal mereka mengatakan sunnah. Ya memang oh, mereka mengatakan sunnah. Meskipun secara kaidah mereka mengatakan wajib. Tapi kan gak ada ulama yang lebih paham masalah ini adalah mereka. Makanya Imam Al-Albani tidak berani mengatakan wajib. Bahkan mereka condong hukumnya sunnah. Kenapa? Gak langsung ngomong wajib sebelum Syaukani. Rahimahullah ta'ala. Saya pak. Masya Allah. Kalau kita lihat ini pak ya. Lihat ini. Berapa banyak para doktor-doktor itu pak. Menulis hadis. Merangkan hadis. Harus dijabarkan sama dia. Tak penjabarannya pakai akal diri. Orang-orang keterangan itu ke ulama salah. Waduh wae pak. Dewe itu wong anyar. Bukan mengawas. Di kita itu orang-orang yang jauh dari mereka. Jauh dari mereka. Baik ketakwaan, pemahaman. Semuanya jauh dari mereka. Kita gak usah berpola-pola lah. Kekin pola lah. Ini malang ini, malang ini. Ini seorang kafir sarai tokoh para ulama. Kita gak usah bikin yang baru. Ya, itu bukan menunjukkan masya Allah jenius tadi. Bukan menunjukkan jeniusnya, pak. Itu menunjukkan rusaknya pemahaman dia di dalam memahami Quran dan Sunnah dibutuhkan kepada mereka. Apalagi tanpa kita nyara hadis, hadis satu hadis. Nih hadis ini. Dari mana semuanya, pak? Dari akal semuanya. Ya, nggak masuk. Ini nggak masuk, pak. Nggak masuk. Jadi harus menunjukkan bahwa kita dalam memahami hadis harus. Harus pak harus didasari dengan pemahaman yang mereka pahami. Kemudian terusnya kita disuruh sendakep. Gimana cara sendakepnya? Sendakepnya tangan kanan diletakkan tangan kiri, jangan kiri diletakkan di kanan. Nah, jadi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, jangan terbalik. Tangan kiri diletakkan tangan atas, ini terbalik. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajuli, pernah Rasulullah itu melewati seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra birajuli, melewati seorang laki-laki. Si laki-laki ini wawa yusalli, sedangkan dia salat. Wawa wawa ayadahul yusra ala yumna, dia meletakkan tangan kirinya, diletakkan tangan kanan, nah, tangan kirinya diletakkan di atas tangan, gitu ya, tangan kirinya di atas tangan ini, tangan kiri pak ya. Nah, fantazah Rasulullah mencabutnya, irwa Rasulullah mencabutnya, wawalaihumna alusro, diletakkanlah tangan kanan pada tangan kiri, awali kiri di atas, kanan di bawah, ditarik oleh Rasul, disambut oleh Rasul, dibalik pak, dibalik. Ini dalil pak, boleh apa? Boleh pak, merubah seseorang itu sholat ketika dia tidur. Tapi syaratnya pak, kalau aman dari fitnah. Ingat-ingat ini, Rasulullah merubah gampang Rasulullah pak. Rasulullah merubah gampang, gak ada masalah. Tapi kalau kita yang merubah di depan orang umum, tambah jadi sholatnya baru urus hati. Anda membenarkan dia ingin dapat sunnah, bukan engkau mendapatkan sunnah, malahan yang mendapatkan adalah permusuhan, malah dosa pak. Oh jadi saya biarkan pak dulu karena membendung maksata yang lebih besar, kata pak kita usulkan gitu. Jadi jangan di oke mungkari lebih, jangan pak. Lihat masalahnya dulu, lihat kondisinya dulu. Ya, jangan terlalu semangat, Pak. Semangat oleh, Pak. Kau yang ini harus perhitungan dulu, Pak. Ya, harus. Kalau enggak, ambruk. Kalau enggak, ambruk bangunan dulu, Pak. Terus, nanti urusannya. Nah, Setelah itu kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara meletakkan tangan di mana? Di ini atau di ini atau di ini atau di ini. Itu ya. Nah, di dalam hadis ma'ruf insyaallah Rasul meletakkan di mana, Pak? Tiga, Pak ya. Ini satu apa? Punggung, kedua ini apa? Pergelangan dan ini. Tapi ini Pak hadis lemah. Karena lemah, Pak, maka diletakkan di mana saja tempatnya, yang penting itu tak tangan. Yang penting itu tak tangan. Nah, kemudian di dalam masalah ini ada dua cara, menggenggam atau meletakkan. Menggenggam atau meletakkan, masing-masing ada dalilnya. Kalau meletakkan, Pak, ini namanya meletakkan. Ini namanya meletakkan, Pak. Kalau meletakkan, ini meletakkan, ini meletakkan. Namanya menggenggam ini, Pak. Ini genggam. Ini genggam, genggam, genggam, genggam. Ini juga genggam, Pak. Genggam. Nah, ini namanya genggam, Pak, ya. Bisa meletakkan, bisa meletakkan. Nah, ini dua cara ini, menggenggam dan meletakkan, datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Alaihissalatu wassalam. Selesai, Pak? Naam. Dan gak boleh digabung. Imam Al-Ghazali mengatakan gak boleh digabung. Antara apa? Menggenggam, ya meletakkan. Gimana caranya? Menggenggam ini. Tiga tangan diletakkan, dua ini digenggam. Nah ini, Pak. Ini gak ada dalilnya. Ini namanya menggabungkan antara menggenggam dan apa? Meletakkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan la asla orang-orang dalili. Imma anta kerjakan menggenggam, wa imma anta mengerjakan apa? Meletakkan. Jangan digabung antara dua cara ini. Jelas? Menggenggam terserah, Pak, menggenggam gini. Pokoknya genggam, Pak. Pokoknya namanya menggenggam. Meletakkan, meletakkan. Jangan digabung antara meletakkan dengan menggenggam. Inilah sembilan sunnah. Jelas ini, insya Allah? Udah, gak ada resiko, Pak, ya? Iya. Gimana, gimana, Pak? Biar bisa melonjol dulu. Biar bisa. Ya, gimana, gimana, Pak? Ya. Kok mau turun ke enggak ada penjelasan, Pak. Artinya enggak ada penjelasan apa? Penjelasan ketika jatuhnya tangan ke apa? Ke ini kan enggak ada penjelasan. Bisa ya apa ya? Coba ya. Tidak, ini harus maju. Oh, tidak punya. Turun, Pak. Kok bicara nih, Pak? Oh. Masih panjang, Mas, jam 12, Pak, jadi saya harus bisa, Pak, sandar-sandar dikit lah. Keterangan yang datang gini, Pak, ya, yang penting kita kan meletakkan. Ya, kita ini kan, meletakkan. Yang penting jatuhnya tangan kanan di atas tangan kiri. Gua muter gitu, Pak, ya, kan gak ada keterangan, Pak. Jadi kalau nggak ada keterangan amr luas, ya perkara luas. Karena nggak ada keterangan perkaranya luas. Yang datang pokoknya jatuhnya tangan kanan harus jatuh tangan kiri. Nah, ada pun nanti gini terus kemudian gini atau gini, ya nggak ada keterangan. Dan di kita nggak ada penjelasan. Nah, kalau gini secara kaidah usul, al amr luas, ya perkara luas, yang penting jatuhnya apa? Tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, Oh, sini Pak ya. Dah. Terima kasih, Pak. Nah, jadi namanya ya tadi apa? Terakhir saya ngomong tadi mah menggabung dan meletakkannya. Ya, penggabungannya terputer-puter ngono. Tapi sebenarnya tak kira kita muter sih Pak. Ini jenenge lahap iki sore dan muter-muter ini baru ke sasar kita baru baru ke iku jenenge dolenan iku lah. Nah, nah, kenapa begitu, Pak? Entah dulu, Pak. Entah membahas itu lagi. Nah, selanjutnya. Enggak benar, Pak. Namanya Allah itu gini, Pak. Allah itu ini, Pak. Punggung. Jadi bukan ini. Bukan begini, Pak. Jadi Allah itu begini. Ini namanya Allah. Bukan mana di atas segini, Pak. Tapi... iya, ini orangnya di atas. Ini namanya di atas. Bukan begini. Begini nanti. Mana lagi Allah itu? Nah. Iya. Iya. Hah? Yang ada di ulama salaf, meskipun salah bahasa maksud, tapi mereka hanya mengatakan ini, kita nggak boleh tulis sama mereka ya. Ini, Pak. Jangan ini, Pak. Ini nggak masuk. Meskipun termasuk tangan salah bahasa, cuma khilafnya mereka ke sana sini. Ah, persenjen ini kan bagian dari khilaf. Jangan ditambah ke sini, Pak. Ini kok juga tangan, Pak, ya? Nggak masuk, Pak. Makanya, secara bahasa memang itu termasuk tangan, tapi kita nggak boleh keluar dari perselisihan mereka. Coba kita katakan, jangan dibatasi tiga, karena pembatasan tiga hari dalam lemah. Nah, tapi bukan berarti kita harus jalur patah. Nggak bisa, Pak. Harus sesuai dengan putaran perselisihan yang ada pada mereka. Seterusnya, setelah kita takbir tadi, Pak, kita letakkan di mana ini? Di dada, di perut, atau di mana? Falsulatah, semua hadis tentang ini lemah. Lah di dada, walah di perut, semuanya lemah. Terus ini diletakkan dimanapun tempatnya bisa. Ibu ngulisip ayo. Nah, omongan saya diletakkan dimanapun tempatnya itu bisa seputar perselisihan para ulama. Perselisihan para ulama satu dada, dua di bawahnya dada, ketiga perut. Perut Pak, perut. Ini perselisihan mereka. Lah, tiga cara ini atau tiga macam ini atau apa saja ya Pak, tiga macam ini terserah mau diletakkan di mana. Karena hadis tentang ini semuanya lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan yang di atas dada. Tapi ini dilemahkan oleh yang lain. Syekhuna Muqbil membaikkan hadis dan diletakkan di dada. Dan ada pembahasan hadisnya memang lemah. Memang lemah. Jadi karena lemah, maka enggak ada cara khusus. Tapi enggak ada cara khusus, Pak. Jangan dibikin sendiri loh, Pak. Harus berputar dengan perselisihan akwal paral. Jadi kalau kita salat, tangan kita diletakkan di belakang, kita enggak boleh, Pak, ente menyelisihi ulama salaf. Karena ulama salaf enggak ada yang ngomong soal ini. Kalau ada kata kita putar di sini, Pak, enggak ngomong ngomong begini, Pak. Ya orang-orang, enggak boleh. Walihada yakul Imam Ahmad, wa iyyaka an tatakallama wa laisa laka salah. Hati-hati ente berbicara, sedangkan ente enggak punya salahnya. Kalau ulama berselisih pendapat hanya tiga akwal, jangan tambahi kamu pendapat yang keempat. Nah, kalau ulama berselisih pendapat terkait dengan di manakah kita letakkan tangan ini, hanya ada tiga, di dada, di bawah dada, di perut, jangan tambahi kamu letakkan di bawah perut kamu, jangan. Ambayar, jelas, mudah mbak. Jadi itu jadi permasalahan semacam ini. Gitu mbak. Jadi kalau jelas di dalam perut ya rapopo pak yo, di dalam perut rapopo orang mesti dicocok pak yo. Iki hadis lemah. Ini pendapat Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Awsat. Dan jelas, dan pendapat Syekh Muna Mubil rahimahullah ta'ala beliau berpendapat mau diletakkan di mana karena hadis dalam lemah. Selanjutnya. Kemudian di sana ada hadis khusus, larangan ikhtisar. Meletakkan apa? Tangan di lambung, Pak. Ini katanya. Ini Pak, lambung kan ini Pak, baik kiri maupun kanan, itu dilarang. Nah Rasulullah adalah ikhtisar. Rasulullah melarang dari ikhtisar, ini ikhtisar banyak. Ini dilarang Pak, perutnya disekan Pak. Meletakkan tangan di perut ini dilarang. Ini malah ada larangan loh ya, ada larangannya. Naam. Nah, dan ini adalah perbuatan orang Yahudi. Nah, seterusnya. Setelah kita sedah kebak, cara sedah ke tadi disebutkan semuanya kan? Ketika kita itu, Allahu Akbar, pandangan kita menghadap kemana? Nah, terperinci kan Pak ya? Dari perbuatan, dari gerakan-gerakan Pak ya? Gerakan-gerakan demi gerakan, diperhatikan supaya kita bisa setelah kita mencontoh Rasulullah SAW, Sallu kamarai kumunu salli. Setelah itu selesai, kita sholat menghadap kemana, Pak? Ingat, ada perincian. Bagi imam dan sholat sendiri menghadap ke tempat sujud. Bagi makmum, terkadang boleh menghadap ke imam kalau dibutuhkan. Wisam sholat, Pak. Bagi imam dan makmum menghadap ke tempat sujud. Imam dan sholat sendiri. Imam dan sholat sendiri menghadap ke tempat sujud. Bagi makmum, boleh menghadap ke imam kalau dibutuhkan. Ini karena hadis riwayat Abu Hurairah indal Hakim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, rafa'a basarahu ila sama. Rasul ketika salat itu menghadapkan apa? Wajahnya ke langit. Menghadapkan wajah ke langit. Maka turunlah ayat alladzina hum fi salatihim khashu'un. Sifat orang mukmin ketika salat itu adalah khusyuk. Fa ta'a ra'sahu, maka Rasulullah menundukkan kepalanya. Mas, menghadap kemana Pak? Ke tempat sujud. Maka ini menunjukkan bagi imam dan sendiri sholatnya apa? Menghadap ke tempat sujud. Makanya kita menghadap ke tempat sujud itu usaha dalil ya Pak. Jadi oh enak, oh dalil enak. Ngerjakan ibadah itu dengan ilmu itu enak. Gitu loh Pak. Nah, ingatkan kepada kita Pak sebuah hadis Amr ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kuntu junuban, adalah saya itu junub wala maqsad, tidak ada air. Fatamarraqtu bis-sa'iri kama tamarru bad-daba. Aku berguling-guling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya apa? Jiwa. Sebelah Pak. Lihat cara jinabat karena keliru kan Pak? Karena keliru dari ilmunya. Coba lihat berguling-guling kan? Naam. Fa'ataitu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian saya tanya, cukup dengan apa? Saya tanya, contoh lho Pak, satu bukti lho kan, ada sholat kita, orang ilmu ini piye, ada tidure tanpa ilmu piye, mangane tanpa ilmu piye, aduh, betapa lezatnya yang namanya ilmu itu Pak, bagi yang merasakannya. Bukan kita Pak, ulama-ulama piye, sengeratan ilmu itu lho, kita itu, tak mangan, madu menurut aku, manis aku, manis ilmu. Cuma, aduh, kita ini Allah. Nah, namanya sehingga lupa makan, lupa ini karena sangat lezatnya dengan ilmu. Waliyah Syekhuna semua dengan demi Allah, mendingan saya mati di hadapan para tolabah daripada saya mati di hadapan istri saya. Ini Pak, bagaimana pengen mati ini Pak? Nah, ini di hadapan anak, di hadapan istri juga tidak. Saking lebih senang berkumpul sama Pak, para tulabul ilm, para tulabul ilm, Masya Allah. Pernah beliau mengatakan, Ma'an Sukhari, Hajar, Sanakulun, Fakol, Ka'anni, fi aman Rasulullah. Seakan-akan aku di depan Rasulullah. Kita masuk hati, Kola Rasulullah. Enggak, bukan enggak semangat, enggak mengayak kita di depan Rasulullah. Ya Allah, dewegi, kakek nol, bola pak pilih dari ini, semua bola. Ah, itu tak salah saya mono. Kemudian Imam Bukhari radhiyallahu anhu taala menyebutkan hadis Abu Hurairah juga, anna sahabat ketika di dia tentang buruna ila Rasulillah, melihat Rasulillah. Dikompromikan karena para sahabat ketika itu salat melihat Rasulillah, maka bagi makmum yang memang membutuhkan melihat gerakan imam enggak mengapa menghadap ke imam. Kalau dibutuhkan Pak, tapi untuk makmum dan untuk imam sunah menghadap ke mana? Tempat sujud. Jelas? Lanjut Pak. Aduh, dari tadi satu jam lima baru belum qiraah, baru baca ini. Aduh, selesai enggak ya? Sudah selesaikan Pak, insya Allah Pak. Tiga kali pertemuan, insya Allah Pak. Sabar bayar. Kemudian ketika kita sholat Pak, disunahkan menghadap kemana? Ke tempat itu. Jangan tolak-toleh Pak. Jangan tolak-toleh. Sikit joko toleh. Sebab ini adalah ikhtilafun. Ya khatarin si syaitan. Ini adalah curian syaitan. Yang syaitan itu mencurinya. Maka tidak boleh tolak-toleh. Nah Rasulullah, anil iltifat ibis sholat. Rasulullah melarang menoleh ketika sholat. Sebab menoleh itu yang tali suwi syaitan. Itu curian. Yang syaitan itu mencuri. Syaitan itu mencuri, Pak. Makanya jangan tolak-toleh. Itu tidak diperbolehkan. Dan hukumnya adalah haram. Pendapat Ibnu Hazm ya pun hukumnya haram. Tolak-toleh. Tapi enggak membatalkan sholatnya. Tapi hukumnya apa? Haram. Karena Rasulullah melarang, yang namanya larangan berfaedah haram, kecuali ya haja yang mendesak sekali apa-apa. Baik, Jafar. Terusnya, setelah selesai itu, takbir selesai, terus mengangkat tangan selesai, pandangan mata kita kemana? Setelah itu baru apa? Membaca apa? Doa istiftah. Doa apa ini? Istiftah. Nah, membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah itu hukumnya apa? Doa istiftah itu hukumnya apa? Pendapat jumhur para ulama dan dialah yang benar adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena yang datang adalah perbuatan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun doa istiftah banyak sekali Pak ya. Sampai hafalah di mana itu? Di sifat salat Nabi rahimahullah taala dan juga di kitab yang tertulis itu juga ada. Yang penting kita tahu hukum doa istiftah itu hukumnya sunnah. Dan doa istiftah itu banyak macamnya. Kalau bisa dihafal semuanya. Jangan terlalu mazait sampai tua sampai dari muda sampai nepek ya. Dari ujung nepek itu sih Allah mazait iki jenenge orang mendapatkan sunnah. Sunnah itu Pak, tanawu itu bermacam-macam dilakukan. Makanya kita enggak melakukan itu Pak karena enggak hafal kan Pak ya. Iya. Kenapa enggak hafal? Kalau enggak pernah dikocok. Nah, itu loh. Makanya kifahun ala sunnah, menjaga sunnah, kita tak baca. Allah Ustaz. Boleh gak kita menjamakkan dua bacaan langsung Pak. Saya pakai pahala itu. Allah mabes sama Subhanallah itu tidak baca. Pokoknya pengukum kita gugur semuanya Pak. Nah, boleh enggak? Nah, kata Syekh Ibnul Taimin tidak boleh. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasul tanya Rasulullah. Nah, aku melihat engkau itu diam antara takbir dan baca surah. Mada takul, kau baca apa? Kata Rasulullah, ana baca Allahumma ba, baik. Ya pun Rasulullah saya mendalil. Rasulullah hanya baca satu doa. Toh, bukan dua doa, tiga doa. Tiga pun jadi satu. Jelas, Pak? Jelas. Kemudian, membaca doa istighfar ini dibaca pelan apa keras? Hah? Keras apa? Keras. Pelan ya. Jelas pelan Pak. Jelas pelan. Dan ini adalah pendapat mayoritas atau jumhur para ulama atau ijma' para ulama. Mereka mengatakan dibaca pelan. Makanya Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, kok kulihat kamu itu membaca antara ini baca apa? Allah mabaca pelan. Ah, ya guru saya boleh doa istighfar ini dibaca keras kalau minta ta'lim mengajar. Boleh. Hukum asal doa istighfar ini dibaca pelan. Wa hadza bil ijma'. Hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi menunjukkan Rasulullah itu membaca dengan pelan. Tapi ketika dibutuhkan dalam bab mengajari orang itu boleh. Wada Paulus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ingat Pak, nek mengajari lho Pak ya. Kate gak ngajari aja kok mau sekenceng terus Pak gak oleh. Terusnya. Setelah baca ini, apa ini? Baca Pak. Ta'awun, isti'adzah membaca ta'awun. Membaca Pak ta'awun. Bacaan ta'awun yang datang dari Nabi ketika salat dua. Satu, Allahumma a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi wa nafthi. Ini satu Pak, Allahumma a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi wa nafthi. Ini satu. Yang kedua Pak, a'udzu billahi samiil alim min asyaitonir rajim min hamzihi wa nafthi wa nafthi. Dua Pak ini. Ini yang sunnah dipakai. Adapun bacaan a'udzu billahi min asyaitonir rajim itu Pak oleh-oleh tapi enggak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana katakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kita kan masukkan a'udzu billahi subhanallah. Menutup. Iya menutup. Oleh Pak oleh, Rabu sama oleh. Cuma kan kurang nyuna Pak. Kurang kerja aja pingin ceng. Iya Pak ya, harga 50 sama 100 ribu pilih mana? Ayo. 100 ribu lah, oke. Begitu juga. Yuk, tetap kode oleh Pak. Orang dosa. Tetap kode oleh. Hey, tapi, ya, nerai silah. Ya, nambah saya silah gitu kan. Moco yang ada sunahnya itu kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, seterusnya hukum membaca ta'awudz ini. Hukum membaca ta'awudz ini pendapat yang benar dan ini pendapatnya apa? Wa Tsauri wa Daud hukumnya wajib. Ini yang benar pendapatnya apa? Wa Tsauri wa Daud ta'awudz ini hukumnya wajib. Wajib. Kata Allah, faida qara'ta al-Qur'ana fasta'in billah. Faida qara'ta al-Qur'an. Apabila kita membaca Al-Qur'an dan kita nanti akan membaca surah Al-Fatihah. Makanya faida qara'ta al-Qur'an fasta'in billah. Bacalah bismillah. Berlindunglah dengan Allah dari syaitan. Fasta'in fi'il amr di sini Pak, fi'il amr. Maka ta'awudz hukumnya wajib. Ini banyak kita lupa Pak. Ini banyak kita lupa. Kadang-kadang kita lupa bacaan ini. Padahal hukumnya bahwa wajib. Hukumnya wajib. Dan kewajiban ini Pak. apakah di rokaat pertama aja atau di setiap rokaat? Nah, di setiap rokaat. Di setiap rokaat. Kenapa kok begitu? Karena idha qara'ta, idha itu apabila, bukan berulang-ulang. Idha apabila. Yang namanya apabila kamu membaca. Setiap kali kamu membaca, wajib membaca. Namekot tahu. Begitu. Namanya takarrur berulang-ulang. Setelah ini, maka kewajiban membaca tahu setiap kali rokaat. Setiap kali rokaat. Bukan setiap kali pindah surah Fatihah sama surah, enggak ya. Karena membaca surah sama Fatihah itu satu, Pak. Satu gabungan. Satu gabungan, ya. Satu gabungan. Karena apa? Karena hanya dibaca dengan apa? Amin, kan? Nah, ini satu gabungan, Pak. Jadi bukan membaca kayak orang-orang membaca bismillah di Al-Fatihahnya, di surahnya baca juga apa? Baca bismillah ini enggak ada sunnahnya, Pak, ya. Sunnahnya di awal kok, ya. Adapun ketika baca surat udah ikut yang pertama aja, Pak. Kayak jenengan mau surat anu loh, Pak. Pak Mutur setelah Al-Baqarah habis dari gunung Al-Imun. Apakah jenengan baca laut? Kan enggak. Gabungan kan, Pak? Gabungan. Berbeda dengan rokaat satu, rokaat kedua udah bisa jauh itu. Rokaat pertama dengan rokaat kedua itu udah gabungan lama sudah. Sudah bisa, sudah lama sekali. Makanya tidak disyariatkan bacalah lagi. Nah, seterusnya membaca tahu itu keras apa pelan? Bil ijma, Ibnu Qudamah mengatakan bi ijma, ulama sepakat membaca tahu itu pelan bil ijma. Bil ijma, Pak, bil ijma itu pelan, bukan dengan keras. Nah, setelah baca ta'awud, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan pelan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pelan. Setelah baca ta'awud, baca Bismillah. Ini umum untuk imam, makmum, sendirian. Semuanya membaca Bismillah dengan pelan. Ini karena hadis anas. Radhiyallahu ta'ala anhu, shallaitu Rasulillah, shallaitu ma'a Rasulillah. Saya salat bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abu Bakar Umar, falam yajharu. Aku salat bersama Rasulillah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, falam yajharu, mereka tidak menjaharkan. Nah, yang namanya enggak menjaharkan berarti apa? Mocok bismillah dengan pelan. Di mocok bismillah dengan pelan. Bisa ya? Saya jelas? Saya jelas. Nah. Kemudian, kalau anda kata ada seorang menjaharkan bismillah, ya orang sakit diingkari, cuma kurang nyunah. Sunah ya, Bapak? Dipelankan. Ya, seng orang mocok, ya orang nyunah berdua. Seng orang mocok, ya orang nyunah. Seng mocok keras, ya orang nyunah. Sesunah, ya. Moco dengan pelan. Dan anak ingatkan ketika anda jadi imam, terus di belakang antum orang-orang Syafi'iyah, antum jelaskan, Pak, nanti saya moco bismillah lho, Pak, yuk. Cuma pelan. Sebab apa? Kalau antum sholat dan antum di belakang antum itu orang-orang Syafi'iyah, sholat anda enggak dianggap sah, batal, Pak. Karena mereka mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah. Nah, Fatihah rukun sholat, maka batal. Wong sing maca sing sholat orang maca bismillah. Maka nih terangkan. Lho, Pak, jangan seperti sebagian teman terjadi keributan gara-gara kayak ini. Ya, makanya seorang dai benar-benar harus kata Pak Awan harus arif bijaksana menurut dari ini Pak Awan itu. Jadi yang ngono harus benar-benar ya itulah kelasnya Pak ya. Ya, selanjutnya. Bermoto bismillah dengan pelan. Apa, Pak? Moto Al-Fatihah. Dengan surat, Pak. Surat Al-Fatihah, Pak, ya? Moto Al-Fatihah. Moto Al-Fatihah. Dan moto Al-Fatihah ini hukumnya apa? Rukun, ya. Sebentar, Pak. Rukun. rukun kalau ditinggalkan maka sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sekedar wajib ya. Ini adalah rukunnya sholat. Kata Rasulullah Pak, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Orang sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, dan ini untuk imam, makmum, dan sendirian. Baik tersiria maupun jahriya. Semuanya Pak, rukunnya sholat. Karena umumnya dalil, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Jelas. Adapun qawlullah azza wa jalla, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ini ditafsir kecuali Fatihah. Betul Pak? Karena Rasul mengatakan ketika Rasul membaca Al-Qur'an, di sahabat itu membaca dengan keras. Rasul ketika selesai mengatakan mari unaza. Ayo siapa tadi yang lagi baca saya? Qur'an ya Rasulullah. Oh, Rasulullah. La taqra'u. Kalian jangan membaca illa bi fatihatil kitab. Kecuali maca. Maka menunjukkan bahwasanya ini maca Fatihah itu taksis pengkhususan terhadap apa adilatul umum yang suruh benar mendengarkan. Ada pun hadis juga faida qara'a fa'ansitu, apabila imam maca maka kau diamkan, maka kau diamlah. Ini juga lemah. Ada Sulaiman Al-Taimi meneliti jamaah mantuqa, ini adalah syurut ayat lemah. Kemudian hadis mangkal melalui imam fakirat ul-garzana, barang siapa yang punya imam bacaan imam adalah bacaannya. Ini juga hadis dalam lemah. Dilemahkan oleh Mutasir rahimahullah ta'ala. Dilemahkan juga oleh Syekh Quran Mubil rahimahullah ta'ala. Selesai hadis semuanya ini terbantah. Kulasonya bahwa sana pendapat benar bagi makmum, bagi imam, sendirian, sholat jariah, atau siriah, wajib dan rukun baginya membaca surat Al-Fatihah. Nah, seterusnya. Ya. Nah, ini aja perlu dibahas, Pak. Baru dulu, Pak. Lanjut, Pak. Kita tertib tadi. Assalamualaikum. Kemudian selanjutnya, kalau begitu kita disyariatkan atau dihukumkan ya, membaca Al-Fatihah. Bagi makmum, kapan kita membaca? Ya kan? Nah, dari hadis tidak ada penjelasan. Yang penting, la sholata liman lam yaqra. Enggak ada. Enggak sah sholatnya bagi yang tidak membaca. Lam yu'ayyin Rasulullah. Rasulullah tidak menetapkan di tempat mana dia. Maka terserah dia. Mau kapan dia baca. Mau kapan ini. Mau berbarengan sama makmum. Sama imam. Mau sebelum, mau setelah. Terserah. Yang penting di rakaat itu baca apa? Nah, karena tidak ada keterangan. Kita tidak usah tanya, Pak. Sesuatu yang belum diterangkan Rasul, berarti Al-Asad boleh bertanya di mana-mana. Apa kalau ditanya Rasul, Pak? Jadi kita kok harus sebelum, harus setelah orang-orang keterangan. Orang-orang keterangan. Bahkan termasuk satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Harus diletakkan ketika apa? Ketika wayu. Ketika imam maksud amin. Itu kan ya. Maksud. Itu harus, itu orang benar. Itu nyunah orang benar. Terserah apa? Terserah. Mau diletakkan di mana, di mana, di mana, terserah. Jelas, enak Pak. Lu kenapa? Karena tidak terangkan. Yang penting di lokasi itu Allah baca tahu apa itu namanya. Jelas? Lanjut. Pendapat Ibnu Nazm enggak ada Pak. Harus ulang Pak. Satu. Harus ulang makanya. Ya kalau dari masjid ya. Sesodok. Sesodok apa? Sesodok. Sesodok saiti lah. Sesodok saiti lah bacaan. Kalau ke kampung di Allah seperti Allah. Lalu mau itu surat saya. Mau itu empat kenal. Ya. Bos segini. Ya palingnya ya di kandang nih Pak. Kalau nggak ruwetan nih Pak. Nggak sempurna nggak bisa Pak. Kita bingung Pak ya. Kita berpendapat tentang hukumnya rukun Pak ya. Imamnya kayak ngunuh. Hukum dewa nambah. Murung-murungnya mau ngusuh. Ngumpatan rokat pun nambah. Ngunuh Pak. Iki sing repot ini iki sembuh repot sekolah ini terjadi masalah di masyarakat itu Pak. Makanya sampai harus pinter-pinter Pak Rasane Pak. Jadi kuno Allahu Akbar sama Nata Allah maka ada kata enggak bisa Pak. Tinggalkan sunnah ya moco. Itu enggak tinggalkan yang sunnah Pak. Moco istisna Pak. Moco al-fatihah lagi. Tunggu aja Pak. Gimana kalian? Karena enggak memungkinkan kalau sampai yang tambah rame Pak. Sama kalau tambah rame. Woy kupatan mau kata mana-mana. Rame Pak. Kata enggak begitu ya. Jelas halulingnya ini begitu ya. Maka Pak tinggalkan moco doa istiftah. Wacan al-fatihah Pak. Lu selamat. Jangan Pak. Kalau rukut jangan lagi keliru. Pak Is. Jangan. Keliru Pak. Pak Is. Raka'at. Farka'u. Apabila imam rukuk pakai apa? Segera rukuk. Bingung lagi Pak. Ketabrak semuanya. Sekarang kita ketabrak Pak. Dan ini mengikuti imam termasuk rukun. Termasuk syarat, termasuk kewajiban. Nah, karena yang namanya kita itu yang namanya mengikuti imam Pak. Imam jauh kita sama santai. Nggak mungkin tahu selalu beriringan kan. Namanya mengikut. Ya mengikuti orang ya harus gitu. Foto repoti. Makanya repoti. Paling kecil masa daya. Ya meninggal no. Sunnah tadi itu. Dalam rangka apa Pak? Biar terkejar kewajibannya, surutnya Pak, rukunnya. Dan supaya apalagi gak bikin masalah di masyarakat yang ada. Lebih masyarakat kita yang ini Pak. Tapi untuk keras-keras Pak Kandang, no, Pak Nasihat, no, Pak Wong Buduiku, kok idai orang ditampuri Pak. Wong Buduiku yu alam diajari kelinan jati. Oh, sampai keras. Dakwah ahli sunnah Pak, asalnya itu pelan lin, orang keras. Keras itu tempatnya orang diri. Jangan sampai masyarakat yang awam, orang yang awam, kita tamperi Pak, kita keras itu. Orang dakwah Pak, dakwah itu pelan, hukum asli. Ajari mereka, nasihati mereka, mereka butuh bimbingan dan sunnah sehat. Gitu loh Pak, oh coba asal si hantem ini, Pak, Allah untuk seterusnya. Bagi yang tidak hafal, kan gak bisa moco al-fatihah. Piye iki Pak. Bagi yang tua-tua, yang tua-tua, yang orang bisa moco al-fatihah. Ngopal, jangan kan ngapal. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Orang apa-apa. Saatnya sampai elek orang apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Suruh baca, subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini dihafal Pak ya. Ini diajarkan kepada mereka kata Rasulullah dari hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anna rajulan qala ya Rasulullah wa ya Rasulullah inni la kasiran akhudha min al-Qur'an syai'an ta'allimni ma yuzidu fi salati ya Rasulullah ana enggak mampu menghafal Al-Qur'an wala membaca Al-Qur'an fa'allimni ajari aku ya Rasulullah apa-apa yang mencukupiku di dalam sholatku. Sudahlah, tak malu deh, kan ya. Nung, gak iso menungwai. Malu, kan, coba. Orang batiku takut. Nah, karena kita ini belajar bukan dipamer-pamerkan. Untuk diangkat kebodohan kita. Kalau kita menungwai, bodoh mental terus, Pak. Ya, stempel bodoh itu nekuno terus. Kita kan semuanya kan bodoh, kan, Pak. Bodoh itu diangkat dengan belajar. Rasul menjawab, subhanallah. Ya udah, baca subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Nah, kalau ini gak apa lebih ya, Pak? Gak apa lebih ya? Ini gak apa. Gak iso belas gadas. Gak iso bisa lebih ya. Ya udah, semampu nih. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Fattakullah mustafaktum. Anda kata memang. Kai sebab lidahku lidah watu Pak. Mana lidah watu? Otaknya otak watu Pak. Mana atau kai sebab? Kai sebabnya. Terus, lanjut Pak. Setelah itu kita baca Fatihah. Moto Fatihah itu fitarani. Apakah langsung tujuh surat itu digandeng langsung alhamdulillah kayak orang terawih kayak terawih lho kayak terawih 23 rakaat. Alhamdulillah itu benar kok salah Pak mau coba ngomong mau nyunat. Kalau benar-benar Pak ya. Nek kayak kalau kamu disalahkan Pak, tapi nyunat apa ora? Bahkan senyalan Pak mereka enggak mau nerima. Nyunat apa ora? Ngono lho. Datang dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha anna su'ilat an qira'ati Rasulullah. Ummu Salamah pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana yaqra'u qira'at au ayatan ayatan. Adalah Rasulullah itu membaca itu memotong per ayat per ayat. Berhenti per ayat per ayat. Jadi gunakan. Jadi maca surah alhamdulillah rabbil alamin berhenti Pak. Arrahmanirrahim berhenti. Malik sampai anu setiap ayat berhenti, berhenti, berhenti. Iki nyunah. Lu pikir kira sudah dan yang lainnya kok maca kok alhamdulillah alamin ya wis Pak nabi ngomong ini kok lapo digowo-gowo. Iki nabi Pak, nabi maca ning hatta ya kulli man zalik hatta walau kan satu ayat dengan ayat menyambung kayak Wailul lil musalli kan menyambung kan Pak tetap berhenti langkau di situ Wailul lil musalli berhenti itu Pak alladzina ah itu berhenti kayak kayak surat Ali Imran itu Pak ya apa namanya surat Ali Imran itu uiddat lil muttaqin ya Pak ya la wasaru ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin amina alladzina antara ayat pertama dan kedua menyambung Pak. Jangan disambung. Berhenti di situ Pak. Waizat lil muttaqin berhenti itu Allah tidak terus terusnya. Jangan disambung Pak. Ada yang jelas. Terusnya. Setelah mau apa? Al-Fatihah baca apa ini? Amin sih Pak. Langsung surat kubi baca ini. Mau amin Pak. Nah mau surat. Amin. Nah, terus, bahasa amin yang benar itu gimana? Kalau orang kan mau cek amin kan sembarangan aja. Amin. Ada yang ngono, ada yang amin, ada yang amin. Belasan benar itu piye? Kalau lupa. Ya kulli imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari kata amin yang benar itu Pak dua lughah masyhur dan yang fasih setelah itu dulu yaitu yang pertama dibaca panjang minnya diringankan itu bacanya enggak terlalu panjang dua harokat saja Pak ya amin amin jadi amin amin. Mimnya jangan ditasdid. Keliru. Amin. Mimnya jangan ditasdid. Ya. Yang kedua, alifnya dibaca pendek. Amin. Amin. Alifnya dibaca pendek. Mim jangan ditasdid. Mim jangan ditasdid. Ini kedua lughah yang benar. Paham? Adapun kalau dibaca mim tasdid amin keliru amin keliru atau keliru lagi jadi kalau enam harokat topol kok jadi amin itu juga keliru Pak. Jadi yang benar hanya dua matnya dua harokat atau ya dua harokat jadi itu namanya mat badal ya. Nah itu dibaca agak panjang dikit Pak ya. Terus mimnya jangan tasdid. Mimnya jangan tasdid. Ini fatal. Sudah Pak, nanti Pak. Sudah jelas. Loh, coba kalau masyarakat-masyarakat itu coba orang-orang itu. Loh, Iman. Karena nggak tahu ilmunya. Nah, ya di pasal 6 harokat terlalu panjang. Sudah terlalu panjang-panjang itu mah topik wae orang kok amin itu sini kakek nunggu paling pak kakek tenaga cuitnya nih pak lawan yang satu lawan cuitnya yang terus saya langsung pak ya iku lugo di dalam mengucapkan apa amin ya pak ya terus setelah itu lanjut pak coba ya minum dulu pak. Seterusnya membaca amin itu keras apa pelan? Membaca amin itu keras apa pelan? Terjawab keras. Terjawab keras. Karena hadis wa Ali bin Hujr radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-ghairil mawdhu'i alaihi walallan faqala amin wa rafa'a bi sautah. Rasulullah mengangkat suaranya. Maka jadi amin keras. Kalau dasari Pak keras. Tapi kalau begitu lenan Pak ya. Begitu lenan tapi cili-cili gitu lenan. Terusnya hukum membaca amin. Adapun untuk imam dan sholat sendirian. Untuk imam dan sholat sendirian. Bil ijma' itu disyariatkan. Untuk imam dan sholat sendirian. Untuk imam dan sholat sendirian. Bil ijma' itu hukumnya masyru' disyariatkan bagi mereka. Masyru' disyariatkan bagi mereka. Sudah. Oke, ini apa ini? Imam dan apa? Dan sendirian. Ini hukumnya masyru' disyariatkan. Sudah. Bin fil ijma'. Bagian yang kurang sama sekarang. Makmum. Makmum. Makmum di sini adalah ala khilaf di antara mereka. Ibnu Hazm berpendapat makmum hukumnya wajib. Makmum hukumnya wajib. Kalau imam mengucapkan amin. Paham? Makmum hukumnya wajib kalau imam maca amin. Untuk makmum ya, untuk makmum kalau sholat itu juga ya, kalau sholat jahriyah ya, kalau sholat jahriyah dan imamnya baca amin wajib bagi makmum maca amin. Hadis Abu Hurairah, "Idza amana al-imamu fa aminu." Apabila imam mau amin, fa aminu bil amrin jiba, maka wahai makmum maca amin. Jadi untuk makmum wajib maca amin. Kabar ini ketika imam maca amin pada salat apa? Jahriyah. Desa. Adapun salat sirriyah, salat sirriyah apa sirriyah? Pelan-pelan. Maka makmum juga disyariatkan maca amin. Cuma sunnah Pak. Kata Rasulullah, idza qala ahadukum, apabila salah satu di antara kalian selesai maca ghairil maghdubi alaihim wa qala amin, maka hendaklah dia maca amin. Maka idza qala ahadukum kalimat ahadukum mencakup makmum. Maka makmum kalau dia salat sirriyah hendaknya dia moco amin. Begitu juga ada kata makmum. Naam, imam tidak moco amin. Maka makmum juga tetap bisa diajarkan moco amin. Tapi enggak wajib. Karena kewajiban itu terikat dengan apa? Bacaannya imam. Adapun kalau imam tidak wajib, tidak mengucapkan amin, imam tidak mengucapkan amin, maka apa? Maka apa? Aywa, maka disyariatkan saja dan disunahkan saja. Dan juga idza amana imam, imam ngomong amin, menunjukkan imam juga disyariatkan moco amin. Idza amana imam, imam disyariatkan moco amin. Dan kalimat itu dikeraskan karena amana moco amin, yang namanya moco keras. Selesai. Jangan salah paham lupa ya. Jangan salah paham. Sudah. Jelas ini. Gimana Pak Jani kalau imamnya enggak mau amin? Makmum? Disyariatkan sunnah. Tapi kalau imam mau amin? Wajib ya. Kalau imam sholat syiria? Disyariatkan juga. Tuh ini gila ya Pak. Hukum naik sini ini. Cara Pak. Bola. Jadi kita itu. Nah, gimana Pak? Oh, adik. Ini satu pertemuan langsung. Anu acara Pak bisnis lagi aja Pak ya. Mana Pak Nabi? Aku nurutlah. Aku tuh pedantung Pak. Anak masih muda. Nurut pada orang tua. Terserah orang tua lah. Istirahat dulu lah. Gitu Pak ya. Ya betul lah, pengen nurut orang tua-tua lah. Ya, ngalah sama orang tua. Gak sopan ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.